الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita masih di ayat ke-155-156. Allah berfirman: wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian faidahnya sudah kita ambil. Di antara faidahnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah: aminha anna min simatis sabirin tafwidu amrihim ilallahi biqulubihim. Bahwa di antara sifat orang-orang yang sabar itu menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka dan lisan mereka apabila mereka ditimpa musibah. Karena Allah mengatakan alladzina idza asabatum, Allah mengatakan wabasyyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah menyebutkan siapa orang yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata apa? Inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Artinya kami menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena Dia pemilik manusia. Dia yang memberikan musibah dan Dia juga yang mampu untuk menghilangkan musibah tersebut. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita akhi, musibah apapun yang menimpa, serahkan semuanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap berusaha, tapi sambil kita menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aminha, faidah selanjutnya, masyru'iyat hadzal qaul. Ya, ketika ditimpa musibah disyariatkan mengucapkan ini, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan disebutkan dalam hadis Nabi menambahkan lagi dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik dengan darinya. Ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, musibah apapun yang menimpa dunia kita, disyariatkan mengucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana besarnya pahala orang yang sabar itu. Di ayat 157 Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapatkan salawatum mir rabbihim, salawat dari Rabb mereka. Apa yang dimaksud dengan salawat dari Allah? Para ulama mengatakan salawat Allah kepada hamba artinya pujian dan sanjungan Allah kepada mereka. Ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka mendapatkan hidayah. Masya Allah, orang yang sabar itu diberikan oleh Allah tiga perkara. Dan tiga perkara ini subhanallah sesuatu yang luar biasa, Pak. Yang pertama, salawat Allah kepada dia, pujian Allah kepadanya. Ya, kita tentu lebih bergembira, Pak, dipuji oleh Allah daripada dipuji manusia. Kalau kita dipuji manusia saja, lumayan bergembiralah begitu. Apalagi kalau banyak sekali pujian kepada diri kita. Tapi tentunya pujian manusia itu sering menipu. Dan pujian Allah kepada kita itu lebih besar dan lebih agung daripada pujian manusia. Pujian manusia itu kecil, tidak ada apa-apanya, Pak. Kewajiban kita adalah mencari pujian Allah. Ya, jangan sampai tujuan kita mencari pujian manusia. Karena kalau mencari pujian manusia, Pak, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Pak, bahrun la sahilalah, bagikan lautan yang tidak ada apa tepinya. Kita ingin mendapatkan pujian manusia dengan berbagai macam cara supaya manusia memuji kita. Padahal sebetulnya pujian manusia kepada kita itu, kata Rasulullah, apa? Seperti sembelihan, menyembelih keikhlasan kita. Pujian manusia itu seringkali menimbulkan ujub. Pujian manusia itu seringkali menimbulkan apa? Gurur, ketertipuan dengan diri kita sendiri. Ya, beda dengan pujian Allah. Kalau Allah memberikan pujian kepada seorang hamba, maka Allah muliakan si hamba tersebut semulia-mulianya. Makanya orang-orang yang sabar itu Allah puji mereka. Senantiasa Allah berikan kepada mereka kemuliaan di dunia dan akhirat. Yang kedua apa? Rahmat. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang sabar. Dan rahmat itu mencakup dua perkara. Rahmat berupa rejeki dan rahmat berupa apa? Taufik, kekuatan untuk bisa beramal saleh. Dan yang ketiga, kata Allah, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, dari ayat ini kita ambil faedah. Bayanu hikmatillahi azza wa jalla fima yabtali bihil ibad. Penjelasan hikmah Allah dalam ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahwa Allah memberikan ujian kepada hamba itu pasti di balik semua itu ada hikmah-hikmahnya, Pak. Pasti itu. Kalaupun tidak ada hikmah kecuali untuk menggugurkan dosa, itu sudah sangat cukup. Bagaimana kalau ternyata di balik hikmah itu Allah mengangkat derajat kita? Bagaimana kalau ternyata di balik ujian dan cobaan itu Allah ingin menghindarkan kita dari maksiat-maksiat yang sangat banyak sekali? Ya, dengan adanya ujian kita jadi tidak sombong. Dengan adanya ujian kita selamat dari syahwat. Dengan adanya ujian kita, masya Allah, ya, berapa banyak mudarat-mudarat, fitnah-fitnah dunia yang kita terhindar darinya. Ketika kita sedang sakit, Pak, saat kita sakit mungkin syahwat saja tidak ada keinginan. Sehingga pada waktu itu, ya, ketika syahwat kita tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat, kita terhindar dari banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ujian rezeki yang seret, mau beli HP aja enggak bisa. Artinya Allah ingin hindarkan kita dari fitnah HP. Di HP itu banyak sekali fitnahnya, fitnah internetnya, Facebooknya dan yang lain-lain, media sosial. Ternyata Allah kasih antum rezeki yang seret, buat beli HP aja enggak bisa. Selamat, alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau kita pikirkan dengan akal kita, Ujian itu masya Allah, Pak. Hikmah-hikmahnya luar biasa sekali. Tapi terkadang kita itu tidak memikirkan hikmah di balik itu. Yang kita pikirkan bahwa ini merugikan kita, itu aja. Ketika kita ditimpa sakit, yang kita pikirkan, oh saya gak bisa jalan-jalan, oh saya gak bisa makan enak, dan yang lainnya. Akhirnya ngambek sama Allah. Ketika kita dikasih rejeki yang seret, ya, yang kita pikirkan, saya gak bisa beli ini, kenapa si Fulan bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kita tidak memikirkan bahwa sebetulnya Allah ingin memalingkan kita dari fitnah dunia. Makanya, ya, ketika kita memikirkan bahwa di balik ujian akan ada apa namanya hikmah-hikmah yang luar biasa, insya Allah itu akan menjadikan kita sabar. Ya. Wa minha faedah yang kedua, idhamu thawabis sabr, besarnya pahala sabar. Kenapa? Karena di sini Allah memberikan tiga pahala yang luar biasa bagi orang yang bersabar. Yang pertama, pujian Allah kepadanya. Yang kedua, rahmat Allah untuknya. Yang ketiga, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama dengan apa? Dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan bantuannya dan yang lainnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas, bayangkan. Kalau amal yang lain ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat, tapi untuk sabar Allah tuliskan tanpa batas lebih dari 700 kali lipat. Luar biasa sekali. Iya. Belum lagi kesabaran akal Islam azan ya Allah wa iyakum. Allah berikan berbagai macam keuntungan. Makanya sabar itu memang panas, Pak, tapi hasilnya manis, lebih manis dari madu. Banyak orang yang berkata, sampai kapan kita sabar? Ada lagi berkata, sabar kan ada batasnya. Padahal kalau kita pikirkan sabar itu tidak ada batasnya. Kita sabar untuk sholat sampai kapan? Sampai meninggal. Kita sabar untuk menaati Allah sampai kapan? Sampai meninggal. Kita sabar untuk meninggalkan maksiat sampai kapan? Ya sampai meninggal. Maka Nabi SAW ketika mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni al-haut. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haut. Berarti sampai kapan? Sampai meninggal. Memang ya, akhi. Ya. Kalau kita mengikuti perasaan, kita akan menganggap kok sampai kapan sabar terus. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah dan bahwasanya kalau kita sabar dan mengikuti perintah Allah untuk sabar, dan Allah sudah memberikan janji untuk orang yang bersabar yang luar biasa, insyaallah enggak lama lagi pertolongan itu akan Allah berikan. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal disiksa 2 tahun lamanya. Karena beliau disuruh dan dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. 2 tahun disiksa, 2 tahun disiksa. Bahkan ketika Imam Ahmad dilepaskan dari penjara, ya, didatangi oleh para fuqaha Baghdad dan mereka semua meminta Imam Ahmad untuk memberontak kepada penguasa. Yang waktu itu memang tirani Mu'tazilah. Keyakinannya sangat sesat. Tapi apa kata Imam Ahmad? Sabar. Ternyata tak lama kemudian Allah gantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Al-mutawakkil 'alallah. Jadi kalau kita sabar, memangnya Allah diam aja? Kalau kita sabar, memangnya Allah enggak tolong kita? Kalau kita sabar, memangnya tidak akan bisa merubah keadaan? Salah. Ya, keyakinan seperti itu salah, Pak. Tapi ketika kita sabar tetap di atas sunnah, sabar tetap melaksanakan perintah Rasul, sabar untuk terus berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wallahi hampir-hampir sebentar pertolongan Allah sudah datang kepada kita. Cuma tinggal menunggu waktu saja. Tapi ketika kita tidak sabar, jangan harapkan lagi pertolongan Allah kepada kita. Saat kita tidak sabar, Allah tidak lagi memberikan pertolongannya kepada kita. Yang adanya apa? Penyesalan demi penyesalan. Iya, sementara nasi sudah jadi bubur. Fa'allahul musta'an. Amin. Ha, faedah selanjutnya. Itsbatu rahmatillahi azza wa jal. Penetapan akan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat ya. Bahwa di antara sifat Allah adalah rahmat. Apa sih rahmat itu Pak? Kalau orang Indonesia menerjemahkan rahmat itu dengan kasih sayang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mendefinisikan makna rahmat. Kata beliau, ar-rahmatu muhawalatu isalil khair lil marhum wa daf'i syarr anhum. Rahmat itu artinya usaha untuk menyampaikan berbagai macam kebaikan kepada yang disayangi dan menolak mudarat dari mereka. Nah, itu namanya apa? Rahmat. Dan rahmat itu ya, akhi, ya, harus senantiasa disandingkan dengan ilmu. Rahmat tanpa ilmu yang ada adalah kasih sayang kebodohan. Hanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, ya. Kalau ada seorang ayah, dia sayang sama anaknya, tapi caranya dengan dimanjakan, diberikan semua fasilitas-fasilitas yang melalaikan si anak, yang menyebabkan si anak terbiasa dengan kelalaian sampai besar. Kata Ibnu Qayyim apa? Ini hakikatnya kasih sayang yang disertai dengan kebodohan. Dia tidak sadar bahwa itu akan memudaratkan si anak nanti setelah besar. Tapi seorang ayah yang berilmu, maka rahmatnya disertai dengan keilmuan. Dia susahkan si anak untuk menuntut ilmu, untuk disiplin dan yang lainnya. Dalam rangka apa? Untuk kebaikan dia nanti setelah besar. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya disertai dengan ilmunya yang sangat luas sekali. Makanya malaikat pemikul arasy berkata apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, ilmu dan rahmat-Mu meluasi segala sesuatu. Lihat, ilmu dan rahmat-Mu meluasi segala sesuatu. Allah menyandingkan di sini antara ilmu dengan rahmat, Pak. Maka Allah sayang kepada hamba, tapi sayangnya Allah kepada hamba dengan ilmunya. Terkadang Allah menyayangi seorang hamba dengan cara menyusahkan si hamba. Lihat bagaimana tidak Allah sayang kepada Nabi Yusuf. Maka Allah ingin selamatkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita dengan cara gimana? Di penjara di bawah tanah, Pak. Bertahun-tahun lamanya. Bahkan orang yang selamat itu yang ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwa dia akan selamat, sampai-sampai dijadikan oleh Allah, apa setan pun membuat dia lupa. Sampai akhirnya Nabi Yusuf bertahun-tahun lamanya di penjara di bawah tanah. Allah sayang kepada Nabi Yusuf. Maka Allah karena sayang, Allah ingin hindarkan Nabi Yusuf dari syahwat para wanita, dari fitnah para wanita. Makanya ya akhal Islam, jangan kita pahami sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu selalu dengan kenikmatan, kesenangan. Salah. Dan pemahaman seperti ini sudah dibantah oleh Al-Qur'an. Allah mengatakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila ia dimuliakan oleh Allah dengan cara diberikan nikmat yang banyak, manusia ini berkata Allah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alai rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Allah sempitkan rezekinya, Si hamba ini berkata, Allah menghina diriku, Allah enggak sayang sama aku. Apa kata Allah? Kalla. Tidak sekali-kali, tidak. Artinya bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada hamba. Tanda kasih sayang Allah kepada hamba hakikatnya yaitu dijadikan ia istiqomah di atas hidayah. Kasih sayang Allah yang hakiki itu diberikan dia hidayah, Pak. Berupa ilmu dan amal, istiqomah terus di atas ilmu dan amal. Alhamdulillah, itu tanda Allah menyayangi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan ia faqih dalam apa? Dalam agama. Itu tanda Allah sayang kepada dia itu. Ya. Nah ini. Aminha, faedah selanjutnya. Al-thana'u ala sabirin. Wa annahumul muhtadun. Alladzina tadau ila ma fihi ridallah wa thawabih. Ujian atas orang-orang yang bersabar. Bahwasanya mereka itu orang-orang yang pasti mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang, Pak, dalam perjalanan hidup ini kalau kita tidak sabar susah. Menuntut ilmu butuh kesabaran enggak? Kalau antum menuntut ilmu enggak sabar susah. Apalagi pas nuntut ilmunya, ilmunya yang susah-susah lagi. Belajar bahasa Arab, belajar ilmu waris, belajar puyeng. Antum gak sabar menghadapi sedikit rintangan, mundur. Kholas, gak bakalan dapat ilmu. Untuk mengamalkan ilmu butuh sabar, tidak? Oh iya. Untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat kita, untuk betul-betul bersungguh supaya kita sholat di awal waktu, butuh kesabaran. Untuk menjaga sholat tahajud kita butuh sabar, tidak, Pak? Iya. Untuk menjadi seorang suami yang baik terhadap istri membutuhkan kesabaran, tidak? Harus. Untuk menjadi seorang istri yang salihat, yang taat kepada suami membutuhkan kesabaran, tidak? Butuh sabar. Semua butuh sabar. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, apa? Asabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Sabar dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan hidup tanpa kesabaran. Jangan Anda menyangka Anda bisa beriman kalau Anda senantiasa berkata, saya enggak sabar. Wallahi, setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah keniscayaan, Pak. Ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 158. Kemudian Allah berfirman, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Safa itu dan Marwah itu dua bukit atau dua gunung. Ya. Di zaman dulu itu Safa itu disebut dengan Jabal Abu Qubais. Safa itu dikenal dengan Jabal Abu Qubais. Sedangkan Marwah dikenal dengan Jabal Qu'aiqian. Ya. Itu adanya di sebelah timur ya Ka'bah. Di mana sejarahnya ibunya Nabi Ismail ketika mencari air itu ia pergi antara dua gunung tersebut bolak-balik yang kemudian menjadi syiar-syiar Islam. Ya, yang diperintahkan kita untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Dan sa'i antara Safa dan Marwah itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Pak, pahalanya sama dengan memerdekakan 70 budak dari keturunan Ismail. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Kata Syekh Utsaimin, ai min ma'alimid din adh-dhahirah. Artinya ya, ma'alim apa, rambu-rambu agama yang sangat tampak sekali. Li'anna al-ibadat minha khafiyah wa minha dhahirah. Karena ibadah itu ada yang tersembunyi, ada yang tampak dengan jelas. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila hendak menuju Bukit Safa dan hendak naik ke Bukit Safa, beliau mengucapkan doa ini, apa ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Faman hajjal baita, dan barang siapa yang haji ke bait, hajja ya huju, secara bahasa artinya menuju. Ya. Barang siapa yang berhaji ke bait, bait yang dimaksud di sini apa? Ka'bah. Faman hajjal baita aw i'tamar, siapa yang berhaji ke bait atau berumrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, maka tidak mengapa ia tawaf di sana. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mengapa ia tawaf di sana. Bukan artinya tidak mengapa itu mempunyai makna mubah, salah. Akan tetapi ini kata beliau adalah meniadakan dosa. Kenapa? Karena dahulu para sahabat merasa risih untuk tawaf di Ka'bah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kerisian itu, Allah mengatakan fala junaha ala ayyatawafa bihima. Enggak masalah dia tawaf di Ka'bah. Dan pahalanya tawaf di Ka'bah itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, setiap langkah kaki kita itu menggugurkan satu kesalahan, mengangkat satu derajat, dan dituliskan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Allah taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim." Dan siapa yang bertatawu' kebaikan, artinya menambah ketaatan kepada Allah, baik itu sifatnya yang wajib ataupun yang sunnah, maka sesungguhnya Allah berterima kasih lagi maha mengetahui. Ya. Artinya Allah yashkur, ya, memberi, berterima kasih kepada hamba atas tawafnya tersebut. Dengan cara apa? Memberikan pahala yang lebih banyak. Saya mau tanya sama antum, Allah butuh enggak sama tawaf kita? Apakah Allah diuntungkan dengan tawaf kita? Jawab tidak. Apakah Allah membutuhkan tawaf kita? Jawab tidak. Bahkan seluruh amal ibadah kita, Allah tidak membutuhkannya. Allah tidak memerlukannya sedikit pun juga. Dan tidak menguntungkan Allah sedikit pun juga. Tawafnya kita, keuntungannya buat siapa? Bukan untuk Allah, tidak. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajuli wahidin minkum ma zada mil mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semuanya di atas satu hati ketakwaan seseorang, semuanya bertakwa, itu tidak menambah sama sekali kerajaanku. Artinya itu semua tidak menguntungkan Allah sama sekali. Ketakwaan kita, ketaatan kita untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi tetap Allah pun berterima kasih kepada si hamba dengan cara memberikan pahala yang banyak kepada dia. Kita, Pak, kalau kita manusia mau ngasih, berterima kasih kalau ada orang yang ngasih ke kita, ya kan? Kalau ada orang ngasih antum sesuatu, antum bilang apa? Terima kasih ya, syukron, jazakallahu khair. Bahkan antum berusaha untuk membalasnya dengan memberi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pemberian hamba. Allah tidak untung dengan ketaatan hamba. Tapi tetap kalau si hamba berbuat beramal saleh, Allah berikan pahala bahkan lebih baik daripada amalnya tersebut. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Ikhwata Islam, azani Allah. Fa inna Allah syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah berterima kasih dan Allah mengetahui. Artinya Allah mengetahui akan amalan si hamba tersebut. Sama sekali tidak terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita ambil faedah. Kata beliau, min fawaidil ayah masyru'iyatut tawaf baina Safa wal Marwah. Disyariatkannya tawaf antara Safa dan Marwah. Ya. Kalau antum lagi umroh, amalan yang paling utama di kota Mekah itu Pak tawaf. Jadi kalau antum umroh, udah selesai umroh, kan tinggal beberapa hari di kota Mekah. Ya. Ada yang bertanya, mana yang lebih utama Ustaz di kota Mekah itu? Memperbanyak sholat atau memperbanyak tawaf? Sebagian mengatakan sholat, karena Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram pahalanya 100 ribu kali lipat. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang paling utama itu tawaf. Loh Ustaz, bukannya sholat ditulis 100 ribu kali lipat? Kata-kata sholat itu bukan batasan, Pak. Sholat itu contoh daripada ibadah. Semua nilai, semua ibadah yang kita lakukan di Mekah, di Masjidil Haram, itu ditulis sama 100 ribu kali lipat. Kenapa? Karena alasannya berhubungan dengan kemuliaan Masjidil Haram. Karena itu berhubungan dengan kemuliaan Masjidil Haram, berarti yang ditulis 100 ribu kali lipat itu bukan hanya sholat, yaitu apa? Tawaf. Ya. Juga dikarenakan tawaf itu ibadah yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syiar-syiar Allah yang agung. Maka dari itu, ya, kalau antum bisa selama di Mekah perbanyak tawaf, tawaf, sholat, dua rakaat, habis selesai tawaf lagi, sholat, dua rakaat. Cuman masalahnya kakinya gempor, Pak. Gak kuat soalnya, apalagi kalau jauh gitu kan. Kalau dekat sih gak masalah. Iya. Kata beliau, wa yukhadhu dhalika min kauni min sya'airillah. Karena itu termasuk syiar-syiar Allah yang agung. Wal huwa ruknun aw wajibun aw sunnah. Tapi apakah itu rukun atau kewajiban atau sunnah? Ikhtalafa fi dhalika ahlul ilm al aqwalin thalathah. Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Sebagian mereka mengatakan itu rukun haji. Tidak sempurna haji kecuali dengan tawaf. Sebagian mengatakan itu salah satu kewajiban. Di mana kalau ia tidak melaksanakan tawaf, maka dia wajib mengganti dengan dam. Sebagian mengatakan itu sunnah saja, tidak wajib. Ini menjadi ikhtilaf. Kata beliau, wal qawlu bi annahu sunnah dha'ifun jiddan. Pendapat yang mengatakan bahwa tawaf itu sunnah saja, tidak sampai wajib, itu dha'if sekali, kata beliau. Lianna qawlahu ta'ala, karena firman Allah ta'ala ini min sya'airillah, bahwa Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah, menunjukkan ini perkara yang sangat penting. Dan gak mungkin syiar-syiar Allah yang besar itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Lianna sya'irah laisat minas sunnah faqat. Karena syiar-syiar Allah enggak mungkin sunnah, kata beliau. Asy-syairah ya ta'atun 'azimah, laha sya'nun kabir fid din. Syiar Allah itu ketaatan yang agung, yang mempunyai tempat yang agung dalam agama ini. Enggak mungkin hukumnya apa? Sunnah, kata beliau. Iya. Maka kata beliau, tersisa dua pendapat antara rukun atau wajib. Kata beliau, wal adhhar annahu ruknun. Pendapat yang paling kuat menurut beliau bahwa tawaf itu rukun haji. Ya, kenapa? Berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Bersailah kalian karena sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian apa? Sa'i, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka berkata Aisyah, wallahi ma atammallahu hajjam mar'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah. Demi Allah, Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang, tidak pula umrohnya, sampai ia tawaf antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah itu, Pak, menurut Syekh Utsaimin hukumnya apa? Rukun, bukan sebatas apa? Kewajiban. Iya. Min fawaidil ayah, faidah selanjutnya, daf'u ma tawahamahu ba'dus sahabah minal ismi bitawafi bisafa wal marwah. Ayat ini menolak dugaan sebagian sahabat yang menganggap buat tawaf di antara Safa dan Marwah itu dosa. Karena sebagian sahabat dahulu ada yang menganggap itu dosa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak anggapan tersebut. Allah mengatakan, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima." Siapa yang berhaji ke Baitullah atau umroh, maka tidak mengapa ia tawaf antara apa? Safa dan Marwah. Ya. Jadi kata-kata tidak mengapa di sini untuk menolak dugaan sebagian sahabat bahwa itu termasuk apa? Dosa. Maka Allah ingin meniadakan dosa dari situ. Ya. Kata beliau, wa fi sababun akhar litaharu jinnasi minat tawaf bihima. Ada sebab yang lain kenapa para sahabat agak keberatan untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Kata beliau, wa huwa annahum kanu yaf'aluna dhalika fil jahiliyah. Itu mereka dahulu melakukan di masa jahiliyah. Fakwafakanu yatufuna bihima kama kanu yatufuna bil baiti aidan. Dan mereka tawaf di Safa dan Marwah seperti yang mereka lakukan di Ka'bah. Fadzikrullahi azza wa dzakarallahu azza wa jalla at-tawaf bil bait wa lam yadhkur at-tawaf bis-Safa wal Marwah. Lalu Allah hanya menyebutkan tawaf itu di Ka'bah dan tidak menyebutkan tawaf antara Safa dan Marwah. Lalu kemudian para sahabat memahami dari situ. Mereka berkata, kalau itu hukumnya boleh, tentu Allah akan menyebutkan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian turunkan ayat tersebut untuk menolak pemahaman tersebut. Ya. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, anna at-tawaf bis-Safa wal Marwah min ta'atillah. Ya, bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya, Pak, ketika sa'i antara tawaf dan antara Safa dan Marwah, kita juga berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya apa? Ketika kita hendak naik, kita ucapkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian ketika kita sudah naik, kita menghadap ke Ka'bah. Lalu kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah. Apa? Siapa yang masih ingat? Wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, setelah berdoa ulangi lagi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, ya anjaja wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Setelah berdoa, ulangi lagi itu. Ya, berdoa lagi. Setelah selesai itu baru turun. Nah, ketika melewati perut lembah yang sekarang itu diberikan lampu hijau. Nah, di antara dua lampu hijau itu kita berlari cepat. Ya. Sambil membaca doa. Siapa yang masih hafal doanya? Antara dua lampu hijau itu. Hah? Rabbighfir warham. Apa? Saya kok lupa lagi ya. Udah lama enggak umroh. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Nah, itu sambil lari sambil berkata seperti itu. Setelah itu berjalan biasa lagi. Kemudian sampai ke Marwah, lakukan seperti yang dilakukan di mana? Di Safa. Setelah selesai balik lagi. Nanti ketika melewati perut lembah itu lari lagi. Lakukan lagi di mana? Di Safa. Dan berakhirnya pasti di bukit mana? Safa apa Marwah? Marwah. Hati-hati Pak, jangan melamun. Saya dulu waktu kuliah pernah melamun, Pak. Berhentinya di Bukit Safa. Ternyata kelebihan 8. Aduh. Saking baru kali umroh kan seneng banget gitu kan, bisa ngelihat orang-orang ini. Ya. Jadi enggak ngitung, ya. Tahu-tahu loh. Wallahul musta'an. Kota Islam azan ya Allah. Kita ambil faedah selanjutnya. Wa minha, di antara faedah ayat ini, isbatu ismi syakir lillah, di antara nama Allah yaitu syakir. Asy-syakir itu salah satu nama Allah. Di antara nama Allah juga syakur, mirip. Yang artinya yang berterima kasih kepada hamba-hambanya. Iya. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya dengan cara diberikan pahala yang banyak dari amal solehnya. Bayangkan Pak, kita cuma mengucapkan subhanallah 1 detik dikasih pahala oleh Allah banyak lebih dari itu. Subhanallah, kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah sekali diangkat 20 derajat, digugurkan 20 dosa, dituliskan untuknya 20 kebaikan. Baru mengucapkan subhanallah 1 detik, bayang. Ternyata pahalanya lebih banyak daripada amalnya, Pak. Bukankah itu menunjukkan Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya? Terima kasih. Antum infak, kata Rasulullah, idza tasaddaqa rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin. Apabila seseorang bersedekah sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyamini, Allah terima dengan tangan kanannya itu. Fayurabbiha, lalu Allah kembang biakan hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Berinfak sebutir kurma. Siapa di antara kita yang menganggap sebutir kurma? Ada yang pernah antum kalau ngasih fakir miskin sebutir kurma? Sebutir kurma di mata kita itu sangat sangat hina. Siapa di antara kita yang ngasih 100 perak ke fakir miskin? Sekecil apapun selama itu ikhlas, yang kedua dari usaha yang halal, Allah terima. Dan Allah akan kembang biakan sampai menjadi sebesar apa? Gunung. Bayangkan bagaimana Allah tidak berterima kasih kepada hambanya. dengan sebaik-baiknya ganti buat dia. Makanya Allah itu syakir, syakur, yang pandai berterima kasih kepada hamba-hambanya. Aminha isbatu sifati syukur wal ilm. Ayat ini menunjukkan penetapan sifat syukur dan ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya 159. Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Ini udah masuk isya belum? Benar, udah. Hah? Itu cuma udah. Oh ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.